saat tambak nasibmu goyong ini. Duwe pucuk jari orang ngepenaki, opo ora iling karo janjimu semono. Rimo awakku ojo sambat pucuk kalah. Terima kasih.